Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواتي في الله الطلبة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada malam hari ini kita lanjutkan درسنا في قراءة كتاب مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع للشيخ العلامة الإمام ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. إخواني في الله الطلبة رحمني ورحمكم الله. Masih melanjutkan tentang penjelasan dari hadis yang ke-9 yang berisi tentang shidqul iman, kejujuran iman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Anas rawahu al-Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman atau tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai olehnya daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan seluruh manusia. Nah, ini bukti kebenaran iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syarah disebutkan, nah, beliau bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, barang siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya keimanan, akan merasakan manisnya beribadah. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini semakna dengan hadis yang ke-9 dalam kitab ini. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, dia tidak mencintai, menyukai seseorang kecuali atas dasar cinta kepada Allah, dikarenakan dia melihat pada orang tersebut ada sesuatu amalan-amalan, akhlak-akhlak yang Allah ridhai, yang sesuai dengan syariat Islam. Wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia darinya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke neraka. Nah, ini tiga perkara. Barang siapa yang ada tiga perkara tersebut dalam dirinya, dia akan merasakan lezatnya beribadah, nikmatnya beribadah dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga menyebutkan kemarin sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina, dia berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya di saat dia berzina, maka iman yang ada di dalam kalbunya berkurang. Liannahu law kamula imanuhu, kata para ulama, dikarenakan seandainya imannya itu sempurna, la wajada halawatal iman, tentu dia akan merasakan manisnya iman, fastaghna biha an istihla'il ma'asi, sehingga membuat dia tidak butuh untuk mencari manis dari maksiat-maksiat. Tidak butuh untuk menganggap maksiat-maksiat itu manis sehingga dia lakukan. Kalau seorang sudah kalbunya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar, sudah merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya beriman, dia tidak butuh lagi kepada maksiat-maksiat yang ada. Nah, dia akan merasakan bahwa maksiat-maksiat itu meskipun disukai oleh hawa nafsunya, tapi pahit di dalam kalbunya. Nah, tidak betah, tidak tenang ketika dia melakukannya. Nah, berikutnya Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala mengatakan, fa idza wajadta hadhihi tsalatsa fi'lan wujida bihinna halawatul iman, maka jika wujidat, jika didapati tiga perkara ini fi'lan secara otomatis, akan didapati pula halawatul iman, manisnya keimanan. Wa asbaha la yakhsha fillahi lawmata la'im, dan dia asbaha menjadi orang yang tidak takut di jalan Allah lawmata la'im, celaan seorang pun yang mencela. Akhirnya tumbuh keberanian dalam dirinya untuk mengatakan dan mengikuti kebenaran. Tidak takut pada siapapun, orang-orang yang berusaha menghalangi dia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya keimanan. Nah, dicontohkan oleh sahabat mulia Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, tatkala beliau diuji oleh orang-orang musyrikin dengan siksaan-siksaan yang banyak, yang keras, sampai-sampai dikelilingkan oleh anak-anak dari penduduk Mekah, nam diseret dan dijemur di bawah terik matahari agar dia bergeser dari keimanannya. Namun apa kata Bilal radhiyallahu anhu? Tidak ada yang dia katakan kecuali ahadun ahad. Nah, ahad, ahad Allah subhanahu wa ta'ala, dialah saja yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan Bilal, hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana ala qawmihi. Atau kama qal, Bilal sudah merasakan bahwa dirinya tidak ada nilainya di depan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia sudah, apapun yang menimpa dirinya, dia siap untuk menghadapinya. Karena dia sadar bahwa dia sedang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahana ala qawmihi, dan dia merasa bahwa dia sudah tidak ada nilainya di hadapan kaumnya. Tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang musyrikin terhadapnya, tujuan nam di dalam hidupnya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Bilal ibn Rabah yang saat itu sebagai budak, namun beliau begitu memiliki kekuatan iman yang besar. Kenapa? karena beliau sudah merasakan halawatul iman, manisnya iman di dalam dirinya. Wala yabkhalu bi nafsin wala malin fi sabilillah, dan la yabkhalu bi nafs, seorang yang merasakan manisnya iman tidak akan bakhil dalam memberikan jiwa maupun harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bakhil jika sudah fi sabilillah, dalam rangka berjuang di jalan Allah, dia siap memberikan harta, bahkan jiwanya pun dia siap. Nah, ini keutamaan dari sidqul iman, jujurnya keimanan. Qala sahibul qawli sadid, sahibul qawli sadid, penulis nam kitab al-qawli sadid mengatakan, wa'alam anna anwa'al mahabbati thalathah, ketahuilah bahwa macam-macam dari al-mahabbah itu ada tiga. Al-awwalu mahabbatullah allati hiya aslul imani wat tauhid. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, yang mana itu menjadi aslul iman, pokok dari iman dan pokok dari tauhid, cinta kepada Allah. Nah, bagaimana cara cinta kepada Allah? Bima'rifatillah, dengan mengenal Allah Azza wa Jalla, dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kebesarannya, dari dalil Quran wal hadis, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, yang kedua, al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Yang pertama mahabbatullah, yang kedua al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Wa hiya mahabbatu anbiya'illahi wa rusulihi wa atba'ihim, yaitu cinta kepada nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, dan para pengikut mereka, dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang berislam, cinta kepada saudara seiman, saudara seislam. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu minal a'mali wal azminati wal amkinati wa ghairiha, dan cinta dengan segala yang dicintai Allah dari amalan-amalan, cinta enam amalan-amalan soleh. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Cinta terhadap sholat, cinta dengan sedekah, cinta dengan berpuasa, cinta dengan ibadah haji, meskipun mungkin belum bisa melakukannya, tapi sudah cinta dan ada keinginan di dalam dirinya untuk melakukannya, seandainya dia punya kemampuan. Nah, ini al-mahabbatu fillah. Wal azminah, dan juga cinta terhadap waktu-waktu yang Allah cintai. Nah, bulan Ramadan, Zulhijjah, dan hari-hari yang lain. Wal amkinah, dan cinta tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, masjid-masjid yang ada. Nah, Al-Masjidul Haram, Masjid Nabawi, tanah suci, nam, dan tempat-tempat yang lain. Wa ghairiha, wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillahi wa mukammilatun laha, dan cinta ini mengikuti cinta kepada Allah dan menyempurnakannya. Artinya, seorang untuk memiliki cinta yang kedua ini, yang pertama dia harus cinta kepada Allah dulu. Sesudah dia cinta kepada Allah dengan cinta yang benar, dia akan mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, ini al-mahabbatu fillah. Al-thalith, yang ketiga, mahabbatun ma'allah, cinta yang dilakukan ma'allah, bersama Allah. Selain cinta kepada Allah, dengan cinta ibadah juga cinta kepada selain Allah. Dengan cinta ibadah. Wa hiya mahabbatul musyrikina li alihatihim. Cinta yang ketiga ini adalah cinta orang-orang musyrikin. Orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Li alihatihim, kepada sesembahan-sesembahan mereka. Ini mahabbah ma'allah. Orang-orang musyrikin Quraisy sangat cinta terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, terhadap Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, sangat cinta. Bersamaan dengan itu disebutkan juga mereka cinta kepada Allah. Nah, mereka cinta kepada Allah, namun juga cinta kepada berhala-berhala tersebut. Ini namanya al-mahabbatu ma'allah. Ini cinta yang dilarang. Nah, ini cinta yang dilarang. Wa andadihim, dan cinta terhadap andadihim, sesembahan-sesembahan selain Allah. Sama nit, tandingan-tandingan yang mereka buat. Min syajarin, dari pohon-pohon. Wa hajarin, atau batu-batu. Wa basharin, atau manusia. Wa malakin, atau malaikat. Wa ghairiha, dan selain itu. Begitu cintanya sampai menyamai cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wahia aslus syirki wa asasuhu, dan ini adalah pokok dari kesyirikan dan pondasinya. Nah, ini yang menjadi seseorang melakukan syirik. Dia begitu cinta kepada orang soleh yang dia ikuti, saking cintanya sampai dia memberikan ibadah-ibadahnya, doa-doanya, menggantungkan harapannya kepada orang soleh tersebut. Nah, ini cinta yang dilarang. Cinta yang bahkan bisa mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Nah, inilah tiga cinta yang disebutkan oleh penulis Al-Qawlis Sadid. Yang pertama, mahabbatullah, cinta Allah. Yang kedua, al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Yang ketiga, al-mahabbatu ma'allah, cinta bersama Allah. Cinta yang diadakan untuk menandingi cinta kepada Allah. Nah, ba'dahu qala hafizahullahu ta'ala, ma yustafadu minal hadith. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Awalan, al-mu'minu haqqal iman huwa alladhi yuqaddimu hubbal mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hubbin nas. Seorang mukmin yang benar keimanannya, huwallazi yuqaddimu, adalah orang yang mengedepankan cinta Rasulullah al-Mustafa, nabi yang terpilih, ala hubbin nas, di atas cintanya kepada orang lain. Ini seorang mukmin yang haqqal iman, benar-benar beriman. Atsani khassar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-walada wal walida fi hadzal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini khusus menyebutkan tentang al-walad wal walid, anak dan orang tua. Dalam hadis ini, min waladihi wa walidihi. Li ta'alluqil mar'i bihima, dikarenakan kuatnya kaitan antara seseorang dengan keduanya di dalam hidup. Orang yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak kita bergantung kepada mereka, adalah orang tua. Dan orang yang paling besar hubungannya dengan kita adalah anak sendiri, yang biasanya paling kita cintai. Lita'allukil mar'i bihima aktsara min ghairihima, karena hubungan seseorang dengan keduanya lebih banyak daripada kepada selain keduanya. Minan nas, dari orang-orang. Fil mahabbati wa ghairiha, dari hubungan cinta dan hubungan yang lain. Nah, sehingga ini sifatnya umum, Nah, sifatnya umum. Selain mencakup anak-anak dan orang tua, juga mencakup orang lain yang lebih rendah cinta kita kepada mereka. Asalit yang ketiga fi hadzal hadis tawjihun minar rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-iqtida'i bihi awalan wa qabla ghairihi minan nas. Di dalam hadis ini terdapat arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani beliau awalan wa qabla ghairihi, yang pertama kali dan sebelum yang lain. Artinya arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengedepankan perintah-perintahnya daripada perintah selain dia. Dari annas, dari orang-orang. Wa hadza huwal wajibu ala kullil mu'minin, dan inilah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh kaum mukminin yang mengatakan amantu billah wa amantu bi rasulillah. Saya beriman pada Allah, saya beriman dengan Rasulullah. Nah, ini konsekuensinya. Nah, inilah syarah dari al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9 dari kitab ini tentang shidqul iman. Nah, wallahu ta'ala ala wa'alam. Sementara pembahasan sampai sini.